Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan dan waktu luang untuk belajar bersama tentang pendidikan pada kesempatan kali ini, yang insya Allah kita akan membahas tema perlukah ilmu psikologi dalam pendidikan Islam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membahas apa psikologi itu. Kalau di telusuri tentang asal-usul kata psikologi, psikologi itu asalnya adalah berasal dari bahasa Yunani, Yunani kuno, dari dua kata, yaitu kata psyche dan logos. Psyche itu artinya adalah jiwa, dan logos itu adalah ilmu. Jadi secara asal bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang perilaku, tentang fungsi mental, proses mental pada diri manusia, yang mana ilmu-ilmu tersebut ya asalnya adalah merupakan hasil dari pemikiran dan hasil dari survei atau penelitian. Munculnya kata psikologi, yang mana psikologi itu dinisbatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, itu adalah dia mendirikan sebuah laboratorium untuk ilmu psikologi merupakan ilmu sains, ya, betul-betul ilmu ilmiah yang dasarnya adalah hasil dari pemikiran dan penelitian. Ini munculnya psikologi, yaitu tahun 1879. Sebelumnya sudah ada gagasan-gagasan tentang psikologi. Kalau kita lihat para pakar psikologi dari barat itu merujuk kepada tokoh-tokoh mereka seperti Aristoteles, ya, Plato, kemudian dan yang lain-lain, ya, Socrates, ya, Hippocrates. Itu adalah mereka, tokoh-tokoh mereka yang sebagian besar di arah mereka adalah mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sejenak tentang makna dari psikologi dan ilmu psikologi itu tentang perilaku manusia, tentang jiwa manusia, dan mulai dicanangkan sebagai ilmu yang mandiri, dicanangkan sebagai science atau ilmu pengetahuan yang dasarnya adalah ilmiah, itu sejak akhir abad 19. Sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam itu tidak kurang-kurang tentang ilmu jiwa. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan, yaitu jalan keburukan dan jalan kebaikan. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ini sudah banyak disebutkan dan masih banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang jiwa ini. Namun dicanangkannya ilmu psikologi, ilmu jiwa oleh orang barat yang disebut sebagai sains tahun 1879, karena mereka dasarnya adalah penelitian. Mereka tidak mengambil dari ayat-ayat, ya, tapi mereka mengambil dari pola pikir mereka, dari nalar mereka, karena mereka mengingkari tentang apa namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah munculnya psikologi tersebut, maka berkembanglah, diiringi dengan adanya revolusi industri pada tahun-tahun itu, akhirnya ilmu pengetahuan ini betul-betul berkembang dan mendominasi tentang ilmu jiwa ke seluruh dunia, sehingga banyak kaum muslimin yang mengambil ilmu tersebut karena secara asal mereka menisbahkan itu adalah sains dalam ajaran agama Islam secara hukum asal adalah diperbolehkan halal kecuali yang bertentangan dengan syariat. Nah, akhirnya pendidikan-pendidikan di dunia ini termasuk di Indonesia, bahkan sampai ke pendidikan Islam di Indonesia pun banyak yang mengambil konsep-konsep dari psikologi barat tersebut. Namun dalam kenyataan akhir-akhir ini ya, ternyata ilmu psikologi yang mereka canangkan itu makin menyimpang, makin banyak masalah yang tidak terselesaikan, dan makin jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam ajaran atau ideologi Islam. Akhirnya bergeraklah umat Islam ingin mengembalikan atau istilahnya revitalisasi psikologi tersebut, karena sesungguhnya psikologi itu bukan ilmu baru. Psikologi itu ada bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada. Para nabi yang mendakwahkan Islam, yang diutus oleh Allah SWT untuk mendakwahkan Islam kepada umatnya, di situ sudah mengandung ilmu psikologi. Karena psikologi itu hanya nama saja, tapi esensi atau hakikatnya adalah sudah ada sejak zaman dulu. Dan lebih sempurna lagi terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dipungkiri mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengembangkan psikologi tersebut, mereka juga belajar dari para ulama-ulama dari kalangan apa namanya Salafus Soleh, termasuk mereka mengambil juga dari Ibnu Taimiyah, mengambil dari Ibnu Qayyim, karena munculnya psikologi itu jauh setelah kelahiran beliau-beliau rahimahumullah. Coba kita lihat kelahiran, kapan lahirnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lahir tahun 691 Hijriah atau tahun 1292 Masehi, padahal psikologi itu muncul 1879, dinamakan itu sebagai ilmu pengetahuan mandiri atau sains. Jauh setelah Ibnu Qayyim menulis buku. Demikian juga Ibnu Taimiyah, lahir sebelum Ibnu Qayyim, yaitu tahun 1263 atau 661 Hijriah. Jadi fakta yang terjadi dari para pakar psikologi itu menyebutkan bahwa mereka banyak mengambil ilmu dari kitab-kitab ulama, namun hal-hal yang terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah Islam, mereka potong, ya, mereka buang, sehingga yang diambil adalah yang sesuai dengan akal-akal mereka dan pikiran-pikiran mereka. Itulah gambaran tentang munculnya ilmu psikologi, ya, ilmu psikologi. Jadi sebenarnya psikologi itu bukan hal yang apa namanya dari dulu ada, tapi sebenarnya adalah apa namanya, nama psikologi itu sebenarnya baru, tapi sebenarnya hakikatnya dalam Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun mereka sudah mengenal tentang ilmu jiwa ini. Psikologi barat itu ada empat teori yang dasar, ya, yang dipakai dalam psikologi yang kalau kita sebut adalah psikologi barat. Psikologi barat itu sebenarnya bukan terus akhirnya di negara barat, bukan, karena di timur pun juga ada sebagian negara yang menggunakan psikologi ini. Jadi yang dimaksud psikologi barat itu adalah psikologi konvensional atau psikologi yang dasarnya adalah bukan dari Islam. Dasarnya adalah dari murni akal pikiran manusia yang menafikan adanya ketuhanan, ya, menafikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan psikologi barat. Terus kemudian akhirnya ada istilah psikologi timur, ya, sebenarnya ini hanya istilah saja untuk membedakan bahwa ada psikologi barat yang sumbernya adalah yang non ketuhanan, sedangkan psikologi timur adalah dinisbatkan kepada psikologi yang terkait dengan keislaman. Empat teori dasar psikologi itu antara lain yang pertama adalah teori psikoanalisa, kemudian yang kedua teori behaviorisme, yang ketiga adalah teori psikologi kognitif, yang keempat adalah teori humanisme. Itu teori-teori yang mereka pakai, dasar-dasar yang mereka pakai dalam pengembangan ilmu psikologi. Kalau kita lihat ya teori tersebut ya, sebagai contoh di sini adalah teori psikoanalisa yang diprakarsai atau pelopornya adalah Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu membagi jiwa atau kepribadian manusia menjadi tiga unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id itu adalah kecenderungan jiwa untuk berbuat sesuai kesenangan dirinya ya, istilahnya nafsu ya, menuruti nafsunya. Kemudian ego itu adalah yang mencegah ajaran nafsu atau mendorong kepada kebaikan, jadi ada unsur bimbang di situ ya. Kemudian superego itu adalah kecenderungan jiwa untuk berbuat kebaikan. Sekarang kalau kita lihat itu dengan nas Al-Qur'an dan sunnah ya, para ulama sudah menuliskan tentang jiwa ini sebelum Freud itu lahir ya. Jauh-jauh sebelum Sigmund Freud itu lahir, yaitu bahwa di ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana disebutkan para ulama yang membahas tentang ilmu jiwa ya, mungkin dari diambil dari buku Tazkiyatun Nafas ya, tentang buku Ar-Ruh dan sebagainya, itu disebutkan ada tiga juga ya secara dalam ajaran Islam itu, yaitu an-nafsu la amaratun bisu, yaitu jiwa yang cenderung untuk menyuruh kepada keburukan. Itu dalam ayat Al-Qur'an disebutkan inna nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu memerintahkan untuk berbuat keburukan. Ini kalau dalam teorinya Sigmund itu adalah id. Ya. Ternyata Sigmund ini juga, yang saya dengar adalah dari para pakar psikolog itu, Sigmund juga mengambil teori-teori dari kitab-kitabnya ulama ya, karena dia lahir itu sudah banyak sekali kitab ulama yang membahas tentang jiwa, namun hal-hal yang terkaitan dengan keimanan itu oleh Sigmund itu dibuang gitu. Dan dia mengeluarkan teori itu. Kemudian teori ego itu kalau dalam Islam itu disebutkan an-nafsu lawwamah ya, sebagaimana disebutkan di surat Al-Qiyamah ya, la uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawwamah ya. Jadi sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal ya. Jiwa yang menyesal. Jadi kadangkala dia cenderung berbuat jelek ya, kadangkala dia cenderung berbuat kebaikan. Ini nafsu lawwamah. Kemudian di superego yang disebutkan Sigmund itu, ternyata di dalam Al-Quran juga banyak disebutkan, yaitu nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, betul-betul jiwa yang cenderung kepada kebaikan. Ini. Jadi sebenarnya teori-teori yang ada di psikologi itu ya, banyak sekali mengambil dari ulama-ulama Islam ya, ulama-ulama terdahulu ya, seperti Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, At-Tabari, Ibnu Sirin dan sebagainya ya. Kemudian mereka hanya mengambil yang sesuai dengan akalnya dan mereka menafikan adanya ketuhanan, karena kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian selanjutnya lagi ada teori behaviorisme. Nah, ini di tokoh pelopornya adalah John Watson. Teori behaviorisme ini adalah teori tentang perilaku manusia ya. Bahwa manusia itu diibaratkan hanya melakukan suatu aktivitas itu hanya adanya stimulus dan respon, adanya rangsangan kemudian ada reaksi gitu. Jadi orang akan melakukan sesuatu apabila dia itu dirangsang oleh mungkin hadiah ya. Ya, atau mungkin adanya tekanan, atau kalau nggak melaksanakan dihukum ya. Jadi adanya hadiah dan hukuman atau reward and punishment, akhirnya orang melakukan sesuatu ya. Dan teori behaviorisme ini yang diprakarsai oleh Watson ini menafikan adanya, kalau dalam binatang itu insting ya. insting binatang aja dinafikan oleh dia, apalagi kalau itu untuk manusia, ya untuk manusia yang terkait dengan adanya kesadaran, ya, benar-benar dia menafikan hal tersebut. Dia melakukan penelitian terhadap binatang-binatang ya seperti tikus, kelinci, kemudian anjing dan sebagainya. Nah, hasil dari penelitian itu digunakan untuk pendidikan manusia. Dan ternyata tanpa kita sadari bahwa pendidikan-pendidikan di negeri kita ini banyak yang merujuk tentang teori behaviorisme ini. Ya, sebagai contoh ya, kita terlalu membanggakan adanya anak yang secara motorik, motorik itu maksudnya dia melakukan sesuatu kesolehan ya, kesolehan tapi hanya sebatas motorik saja, hanya terbiasa saja ya, terbiasa saja. Karena apa? Karena adanya hadiah dan hukuman gitu. Ini adanya tekanan dan adanya penghargaan tanpa ditumbuhkan adanya kesadaran. Ya, ini sudah apa namanya mirip sekali dengan teori behaviorisme ini yang ditumbuhkan oleh, yang dimunculkan oleh Watson ini tanpa kita sadari, karena Watson ini menafikan adanya kesadaran. Dan tanpa kita sadari juga kita menerapkan ini dalam pendidikan dan pendidikan di lembaga-lembaga kita dan pada anak-anak kita ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 179 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itulah yaitu orang-orang yang tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan seterusnya, itu adalah mereka seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi binatang itu ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut kedudukannya jauh di bawah manusia. Bahkan orang yang jelek ya, orang yang apa namanya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan seperti binatang. Nah, sedangkan di teori behaviorisme ini penelitian mereka menggunakan binatang, diterapkan pada manusia jelas tidak bisa karena binatang dan manusia itu tidak sama. Kedudukan manusia jauh lebih tinggi dari binatang ini. Ini salah satu contoh penyimpangan yang terjadi pada psikologi barat ya, atau psikologi konvensional. Terus kemudian psikologi perkembangan, mereka mengadakan penelitian-penelitian baik pada binatang maupun pada manusia. Namun di dalam apa namanya Al-Quran dan Sunnah banyak disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang perkembangan apa namanya manusia. 0-2 tahun itu adalah masa menyusui, bahkan termasuk sebelum lahir di janin pun sudah disebutkan ya. Tapi mereka tidak percaya dengan ayat itu, mereka lebih percaya dengan penelitian mereka. Padahal penelitian mereka itu kalau kita lihat mungkin sampelnya saja tidak tepat, sebagaimana untuk manusia sampelnya binatang gitu. Terus kemudian dalam variabel-variabel penelitiannya pun juga mungkin tidak lengkap ya, tidak selengkap yang ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, disebutkan perkembangan itu yang sering kita bahas adalah tentang fitrah perkembangan yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah ini. Jadi kemudian dalam apa namanya terapi ya, tentang permasalahan psikis ya, seperti orang depresi ya, kemudian orang gelisah, galau dan sebagainya, itu kemudian bayangan kita bahwa psikologi atau psikologi itu adalah mengobati orang-orang yang stres ya, orang-orang yang depresi atau anak-anak nakal, bayangan kita seperti itu. Nah, sekarang kalau kita terapkan itu, apakah dalam Islam itu ada ya untuk mengatasi orang-orang yang depresi, anak-anak yang nakal, orang-orang yang stres, gelisah? Ada, semuanya lebih komplit daripada psikologi yang ada sekarang ini. Sebagai contoh misal, ada penelitian dalam psikologi itu bahwa yang menyebabkan seseorang itu ada gangguan psikis, baik itu berupa gelisah, khawatir, depresi, itu disebabkan karena ketidakmampuan memberi toleransi terhadap ketidakpastian. Jadi mereka mengamati bahwa orang hidup di dunia itu selalu menghadapi ketidakpastian. Itu menurut teori mereka. Akhirnya diamati, diteliti. Nah, akhirnya yang menyebabkan orang gelisah, menyebabkan orang depresi, stres, itu adalah karena orang tersebut tidak mampu memberi toleransi ketika menghadapi ketidakpastian tersebut. Sekarang kalau kita ulas, apa sebenarnya ketidakpastian itu di dalam ajaran agama Islam? Ketidakpastian itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. kita enggak tahu apa yang terjadi pada diri kita, enggak pasti, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketidakpastian yang apa namanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita hadapi memang ketidakpastian karena kita enggak tahu takdir yang Allah takdirkan pada diri kita. Ini. Nah, kemudian di sini disebutkan orang yang tidak mau mampu, ya, orang yang tidak mampu memberi toleransi kepada ketidakpastian itu bisa kita katakan bahwa orang yang depresi, orang yang stres, orang yang khawatir adalah orang yang tidak menerima takdir. Ini. Itu kan sudah dijelaskan ulama-ulama terdahulu sebelum psikologi ini dicanangkan itu. Jadi orang yang tidak menerima adanya takdir itulah mereka akan depresi, mereka akan stres, mereka akan gelisah dan sebagainya. Jadi intinya bahwa ya, banyak sekali ilmu-ilmu dalam psikologi itu disebut dengan pseudoscience. Pseudoscience itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah ilmu yang semu. Ilmu yang semu. Namun kenapa banyak diikuti oleh kaum muslimin? Ya walaupun sebenarnya di Quran Sunnah itu sudah banyak sekali ya mereka dasarnya penelitian, namun banyak sekali kaum muslimin yang mengikuti mereka. Tidak heran ya terjadi hal seperti ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya la tatabi'anna sanana man qablakum. Sungguh kalian itu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian yaitu Yahudi dan Nasoro ya. Sibron wa Sibrin. Nah, Sibron bi Sibrin wa Diro'an bi Diro'in. Akan mengikuti mereka itu sejengkal demi sehasta demi sehasta, kemudian sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta. Hatta lo salaku hujrodobin lasalaktumuhu. Sampai mereka itu masuk lubang biawak, ya lubang dob, ya, ya. Maka kamu pun akan masuk ke dalamnya, akan mengikutinya. Jadi ini sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa memang kita dikabarkan akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta, terus makin jauh sampai mereka masuk lubang dob, ya masuk lubang biawak, itu pun kita akan ikut. Ya. Padahal kita tahu bahwa itu sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, namun karena kecenderungan kita mengikuti itu, mengikuti mereka. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illadhunna wa inhum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu, menyesatkan kalian dari jalan Allah. Tidaklah mereka itu hanya berprasangka saja, hanya dzon-dzon saja, hanya berteori saja. Ya, dan tidaklah mereka kecuali mereka itu telah berbohong atau berdusta. Ini cocok sekali dengan apa namanya para penggagas psikolog barat itu. Teori mereka itu adalah teori yang hanya don, yang hanya prasangka-prasangka, maka disebut teori. Akhirnya para psikolog modern sekarang ini yang akhirnya merasakan bahwa itu ada penyimpangan, mereka menyebut pseudoscience itu. Mereka menyebut pseudoscience yaitu ilmu, ya ilmu pengetahuan yang semu karena tidak berdasar secara ilmiah, itu tidak sah. Itu banyak sekali pseudoscience itu yang ada di psikologi ini. Itu kembali kepada ayat tadi, karena mereka itu hanya dzon dan mereka itu sebenarnya hanya berdusta. Tapi kenapa kita ikuti? Karena Nabi mengabarkan bahwa kita akan mengikuti mereka sampai masuk lubang biawak pun kita akan ikut. Nah ini, nah akhirnya dengan adanya perkembangan psikologi ini, penyimpangan-penyimpangan mulai terjadi pada psikologi yang digagas dari barat tersebut. Akhirnya para kaum muslimin mereka mulai berpikir, ya, dicetuskanlah akhirnya adanya psikologi Islam, atau istilahnya dalam sumber aslinya adalah Islamic psikologi. Itu tahun 60-an itu munculnya psikologi di dunia ini. Nah, psikologi Islam itu istilah baru, ya, yang sebelumnya belum ada dan muncul ya tahun 60-an itu di dunia ini, ya Islamic psikologi. Salah satu tokohnya adalah Profesor Malik Badri. Itu adalah tokoh psikologi Islam yang ada di dunia ini dan beliau masih hidup sampai saat ini. Ini. Terus kemudian di Indonesia itu mulai dicetuskan sejak adanya konsorsium tahun 1994 itu baru di Indonesia ada kesepakatan bahwa namanya yang tadinya mungkin ada yang usul namanya psikologi Qur'ani atau psikologi dan sebagainya, akhirnya diberi nama psikologi Islam. Jadi psikologi Islam itu hakikatnya sebenarnya adalah bukan ilmu psikologi barat yang dikembangkan atau kita menandingi psikologi barat, bukan. Sebenarnya tujuannya adalah revitalisasi, mengembalikan psikologi yang sebenarnya yang hak, yaitu kembalikan kepada ajaran Islam. Walaupun tanpa nama psikologi pun, kalau kita kembali Al-Quran dan Sunnah, semuanya sudah tercakup ini. Nah, namun di sisi lain, ya, tidak semua psikologi yang telah berkembang itu kemudian tidak bermanfaat bagi diri kita, ya. Ada sebagian-sebagian yang boleh kita pakai. Sebagai contoh, antara lain adalah tentang neuropsikologi yang terkait dengan masalah otak. Kemudian psikofarmaka. Kemudian ada lagi psikokimia. Kemudian ada lagi tentang bakat dan sebagainya. Maka tidak mengapa kita mengambil hal tersebut, ya, yang terkait dengan bagaimana kita belajar perilaku-perilaku manusia terkait dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini. Contoh yang sederhana, ilmu psikologi ini pun juga mempelajari bagaimana perilaku manusia terhadap adanya internet pada zaman digital ini. Maka hasil penelitian mereka pun bisa kita pakai selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa menyikapi zaman ini, ya, bisa apa namanya mengendalikan teknologi yang sekarang ada sehingga mereka tidak menguasai kita. Karena secara hakikatnya di dalam Islam itu apabila kita berhadapan dengan benda mati, maka kita harus menguasai, ya, manusia harus sebagai penguasa benda mati, bukan sebagai apa namanya kita budak benda mati. Itu hakikatnya adalah seperti itu. Nah, ini tentang apa namanya psikologi, jadi perkembangannya seperti itu. Jadi intinya, perlukah psikologi, apa namanya ilmu psikologi itu dalam pendidikan Islam? Kalau itu terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah yang semua sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, maka kita tidak kita ambil, kita harus buang jauh-jauh dan itu kita anggap sampah, ya. Maka kemudian hal-hal yang terkait dengan urusan muamalah, urusan dengan kinerja, maka kita ambil, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Maka selama itu tidak bertentangan dengan syariat yang terkait dengan kinerja itu, maka itu diperbolehkan. Jadi itu yang apa namanya bisa dijelaskan tentang psikologi yang asalnya adalah dari barat, yang mereka yang pencetusnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga dasarnya adalah penelitian akal, ya. Namun dalam kenyataannya setelah berjalan ini kita lihat orang-orang banyak barat itu banyak yang stres, ya. Diterapkan kepada mereka tidak bisa. Padahal di Islam, ya, untuk mengatasi orang stres itu cukup dengan kita belajar tentang apa namanya unwanus sa'adah, yaitu tanda-tanda kebahagiaan, ya. Mungkin di dalam psikologi dijelaskan bahwa untuk memotivasi orang biar bisa mengatasi dirinya itu dengan tiga tahap, yaitu challenge, kemudian dengan insentif, dan kemudian meaning. Diberi tantangan dulu, diberi penghargaan, kemudian diberi apa namanya meaning, itu makna, ya, nilai. Nah, di dalam Islam sudah lengkap, ya, bahwa kita tahu bahwa unwanu sa'adah, tanda sa'adah itu idza un'ima syakara, apabila orang itu diberi nikmat dia itu bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, apabila dia itu diuji dia sabar, ya. Wa idza adnaba istaghfara, apabila dia berbuat salah atau berdosa maka dia akan mohon ampun. Ini adalah tiga sikap untuk menghadapi yang menurut penelitian mereka adalah menghadapi ketidakpastian ini. Menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila ya takdir Allah itu ternyata nikmat bagi kita, maka kita bersyukur dan itu akan membahagiakan kita. Apabila ternyata takdir Allah itu adalah ujian bagi kita, kita bersabar dan itu pun akan membahagiakan kita juga. Dan apabila kita bersalah, ya, maka kita mohon ampun. Dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga akan membuat kita hidup bahagia. Maka itulah tanda tiga tanda bahagia yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin, ya. Nah, Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, ya, ajaban li amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Walaysa dzaka li ahadin ilal mu'minin, dan tidak ditemukan keadaan seperti ini kecuali pada orang mukmin. Ya. Idza asabahu syarra syakara fa kana khairalah, apabila orang mukmin itu ditimpa dengan kenikmatan, ya, rezekinya lapang, maka dia bersyukur dan dengan syukur itu akan baik bagi dirinya. Wa idza asabathu dzarra sabara fa kana khairalah, dan apabila orang mukmin itu diberi ditimpa musibah, ya, kesempitan rezeki, dia sabar dan dengan sabarnya itu akan baik bagi dirinya. Ini sebenarnya ilmu psikologi sebenarnya kalau zaman sekarang, tapi sebenarnya dulu itu adalah ilmu yang terkait dengan kebahagiaan, karena tujuan psikologi itu sebenarnya ingin menyejahterakan manusia, sebagaimana Islam pun juga tujuannya adalah biar manusia hidupnya adalah bahagia. Namun Islam jauh lebih lengkap, lebih sempurna, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islamatina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku bagimu. Nah, dan aku ridho Islam sebagai agama. Jadi inilah kesempurnaan Islam, ya. Maka psikologi itu, maka kita bisa mengambil kesimpulan, kita ambil yang terkait dengan syariat agama Islam itu yang dibolehkan saja, yang tidak bertentangan dengan agama, tidak terkait dengan keimanan, akidah kita harus merujuk kepada Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, termasuk teori jiwa, ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu hanya berprasangka saja tentang jiwa itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Isra ayat 185, ya, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka, orang-orang Yahudi itu, bertanya tentang ruh, ya. Maka katakanlah bahwa in ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang roh ini kecuali sedikit. Sedikit sekali ilmu pengetahuan tentang roh diberikan kepada kita hamba-hambanya. Nah, ini yang menjadi renungan kita, ya. Makanya setiap ada, kita ingin belajar tentang psikologi barat, ya, nasihat dari para psikolog muslim, ya, pernah ditanyakan apa yang harus dilakukan apabila kita ingin belajar psikologi dari barat, ya, psikologi umum konvensional, ya, karena psikologi Islam di Indonesia saat ini belum berkembang. Maka saran beliau, para tokoh-tokoh psikolog muslim itu mengatakan, kuatkanlah belajar agama terlebih dahulu, akidahnya dikuatkan dahulu, sehingga kalian akan tahu mana yang salah, mana yang benar dalam psikologi konvensional tersebut. Ini saran beliau dan mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materinya, sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema perlukah ilmu psikologi dalam pendidikan Islam. Semoga apa yang sudah dijelaskan Ustadz tadi dapat menjawab rasa penasaran kita semuanya. Dan bagi keluarga Qur'ani sekalian yang masih belum paham ataupun masih bertanya-tanya tentang pembahasan kita malam hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08953 9903 0417. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Fadlan di Alas Tua. Beliau bertanya tentang psikologi, Ustadz. Mohon maaf sebelumnya, Ustadz, jika pertanyaan saya salah. Dari riwayat manakah Nabi atau sahabat dalam hal ini fokus dan konsen dalam memperhatikan psikologi atau jiwa? Dan pertanyaan yang kedua, bedanya apa ya Ustadz, jiwa dan perilaku dalam hal ini psikologi, sedangkan psikologi itu condong pada yang manakah Ustadz, jiwa ataukah perilaku? Karena takutnya kita terlalu banyak fokus ke jiwa, bisa terjerumus ke aliran Islam tertentu yang ilmu jiwanya sangat dominan. Silakan Ustadz. Ya, Pak Fadlan yang ada di Alas Tua, semoga Allah SWT selalu membimbing keluarga Bapak. Jadi apa riwayatnya apa atau contoh bahwa Nabi SAW dan para sahabat itu konsentrasi dalam psikologi? Memang waktu itu kita enggak tahu sebagaimana sekarang ada ilmu nahwu dan sorof. Zaman dulu tidak ada, ya, karena apa? Untuk memudahkan. Sekarang mungkin muncul adanya psikologi Islam, sebenarnya adalah untuk memudahkan, sebenarnya adalah ilmu jiwa. Termasuk para ulama menulis adanya Tazkiyatun Nafas, itu mengumpulkan tentang keilmuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tentang jiwa-jiwa manusia. Nah, zaman Nabi SAW pada saat mereka menghadapi orang-orang yang sedang gelisah, orang-orang yang gundah, yang diajarkan Nabi SAW yang membahagiakan manusia waktu itu, umatnya itu, itu adalah sebenarnya psikologi, karena menenangkan jiwa para apa namanya umat, ya, menenangkan jiwa umat itu sebenarnya adalah psikologi karena terkait dengan jiwa. Segala hal yang terkait dengan kejiwaan, ya, dengan ketenangan hati dalam hal ini, ya, ketenangan jiwa itu terkait dengan ketenangan hati itu adalah sebenarnya ilmu psikologi. Kalau terjadi kegundahan, kegelisahan, ketidakbahagiaan itu sebenarnya penyakit psikologi, psikis namanya, gangguan psikis. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah melakukan hal tersebut, walaupun waktu itu tidak ada istilah psikologi, namun hakikatnya itu adalah ilmu psikologi yang sekarang ini ada. Terus kemudian apa hubungannya jiwa dan perilaku? Jadi perilaku itu adalah akibat dari jiwa. Jadi perilaku manusia, terus kemudian apa namanya lagi itu pikiran manusia, kemudian perasaan manusia itu adalah asalnya adalah dari jiwa. Sebab kalau tidak ada jiwa, ya, maka manusia itu adalah hanya sebat apa tubuh yang tak bernyawa, ya. Tidak ada fungsinya, itu hanya sebatas tubuh saja. Ya, jadi adanya fisik, adanya hati, kemudian adanya pikiran, kemudian plus jiwa, maka jadilah dia itu manusia. Nah, masalah perbedaan antara ruh dan jiwa ini banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu ya jiwa itu sendiri, ya. Ruh itu adalah jiwa itu sendiri. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau belum ditiupkan, ya, ke jasad itu namanya ruh, tapi setelah ditiupkan namanya jiwa, ya. Ada yang mengatakan ya selama masih ruh itu ya namanya jiwa, setelah di tubuh manusia juga namanya jiwa. Itu ada yang berpendapat seperti itu, wawalam bisawab, karena kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tentang ruh itu adalah ilmu yang sedikit sekali diberikan Allah kepada makhluk, ya, kepada hambanya. Ini oleh karena itu wajarlah terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, ya, memang agak membingungkan itu tentang masalah kejiwaan ini, apalagi apa tercampur dengan apa namanya tentang ilmu jiwa dari barat, itu tambah bingung lagi kita itu. Maka semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, ya. Apabila kita mengalami kebingungan, maka carilah dalil-dalil yang menguatkan. Maka setelah kita belajar, kemudian yang kuat bagi kita, menurut kita yang sudah kita pelajari, maka itulah pendapat yang kita ambil, sehingga kita mantap dalam melangkah dalam terkait dengan masalah ilmu kejiwaan ini. Demikian dari Pak Fadlan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Demikian Pak Fadlan di Alas Tua, semoga dapat dipahami penjelasan dari Ustaz tadi. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Widya atau Ibu Widya yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Ustaz, apakah tujuan utama mendidik anak? Karena terkadang saya merenung, saya tidak punya tujuan yang jelas, hanya ikut-ikutan saja yang ada di masyarakat. Karena saya habiskan uang jutaan rupiah, namun saya masih galau. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah tujuan utama mendidik anak Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, Ibu Widya, semoga Allah SWT menghormati ibu dan keluarga. Jadi tujuan pendidikan yang sekarang ada dicanangkan di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, masih banyak yang terkontaminasi, ya, terkontaminasi dengan psikologi barat tersebut, terutama dalam teori behavioris itu. Jadi banyak kita mencetak generasi ini itu hanya seperti robot-robot mekanis. Mereka mungkin terampil dan sebagainya, namun tidak sampai kepada jiwa mereka, tidak sampai kesadaran dan hati mereka. Mungkin kita melihat anak-anak pada hafal berapa juz berdalil Al-Quran, tapi ternyata tidak menumbuhkan kecintaan pada diri mereka untuk menghafal, karena adanya apa, paksaan yang pakai teori behaviorisme tadi itu, yang dikonsepkan oleh Watson tadi itu. Nah, oleh karena itu kita kembalikan semuanya tentang tujuan pendidikan itu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ya, salah satu ayatnya di surat Fatir, ya. Walladzi ja'alakum khalifah fil ard, dialah yang menjadikan kalian itu khalifah-khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu maksudnya adalah sebagai pemakmur bumi. Nah, maka itulah tujuan Allah menciptakan manusia itu dua. Yang pertama beribadah kepada Allah, yang kedua adalah sebagai khalifah atau pemakmur bumi. Ini. Nah, tujuan beribadah itu terkait dengan keimanan, sedangkan tujuan sebagai khalifah itu terkait dengan kinerja. Terkait dengan keimanan, maka semua manusia, semua anak itu harus beriman tanpa kecuali. Tapi terkait dengan kinerja itu terkait dengan potensi unik anak-anak. Yang dalam hal ini sering kita bahas tentang bakat. Jadi terkait dengan kinerja itu terkait dengan bakat dan sesuai dengan potensi mereka. Sehingga ada anak yang mengatakan, aku tidak mau belajar di mesin karena bakatku berada di apa namanya ilmu sosial. Aku tidak mau di ilmu sosial karena bakatku di pertanian. Itu boleh, karena apa itu terkait dengan kinerja sesuai dengan keunikan anak-anak. Tapi kalau sudah terkait ibadah, dalam hal ini adalah keimanan, kita tidak boleh menerima anak yang mengatakan, aku gak mau sholat karena bakatku hanya puasa, tidak bisa. Nah, maka kalau kita lihat tujuan Allah menciptakan manusia itu dua, maka tujuan pendidikan itu juga dua. Yang pertama adalah menjadikan anak kita betul-betul menjadi orang yang taat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah menjadikan anak-anak kita yang berkinerja sehingga bermanfaat, ya, bagi manusia atau bagi peradaban. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan tujuan pendidikan yang terkait dengan tujuan Allah menciptakan manusia adalah kita jadikan anak-anak kita yang berperan, yang bermanfaat, ya, bagi peradaban, ya, masyarakat ini dengan semulia-mulianya akhlak. Itulah tujuan pendidikan. Berperan dalam peradaban itu adalah dengan kinerja mereka, yaitu bakat mereka, dengan semulia-mulianya akhlak adalah dengan itu wujud dari keimanan. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Sesempurna-sempurnanya iman seseorang, ya, itu adalah dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Ya, ini. Jadi orang yang beriman itu akan tampak dengan apa? Akhlak yang mulia. Ya, maka wujud dari keimanan itu tampak di dalam kinerja, itu adalah betul-betul dia bermanfaat bagi orang lain. Ini berakhlak mulia terhadap orang lain. Jadi itu yang menjadi tujuan belajar, ya, seorang lagi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan anak-anak kita itu berperan, ya, dalam peradaban dengan kinerja mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dalam kinerja tersebut, ya, betul-betul menjadi generasi yang terbaik pada zamannya. Demikian juga para sahabat dulu. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang bermanfaat sekali dalam peradaban sehingga terbentuk peradaban yang paling pernah-pernah, ya, yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Karena mereka semuanya berperan dan akhlak mereka itu mulia semuanya. Maka terbentuklah generasi terbaik, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ibu Widya. Wa'alam bisawab. Ustaz, terima kasih jawaban dan penjelasannya terkait tujuan pendidikan untuk Ibu Heni. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Widya tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari chat live YouTube kami. Datangnya dari Muhammad Al-Fatih, beliau bertanya, Ustaz, mana yang lebih baik untuk kita yang ada di dalam masjid? Diam saja dengan alasan agar anak sadar sendiri untuk sholat dengan baik dan tidak mengganggu jamaah yang lain, ataukah kita aktif mengajak dan membersamai untuk memberi pengertian kepada anak dengan tidak bosan? Sebab jujur saja, Ustaz, semenjak kami belajar pendidikan fitrah, banyak di antara kami yang masih simpang siur dan akhirnya yang mendominasi adalah sikap diam saja. Dari Muhammad Al-Fatih di YouTube. Silakan, Ustaz. Ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita itu menjaga, ya, mendidik mereka itu. Ternyata setelah banyak belajar tentang pendidikan fitrah ini, karena mungkin terbiasa dengan mengekang, akhirnya dengan pendidikan fitrah ini akhirnya kebablasan lagi itu. Yang tadinya belok kanan terlalu ke kanan, sekarang belok kiri terlalu kiri. Akhirnya menjadi pembiaran dan ini tidak dibenarkan, ya. Dalam pendidikan itu bukan pembiaran, ya. Jadi kita harus aktif ya, untuk menjaga anak-anak kita. Maka kita perhatikan dengan apa namanya karakter atau fitrah perkembangannya. Kalau dia sudah 10 tahun, ya, apabila kita mendampingi anak kita, mungkin kita sebagai makmum, ya kita ditaruh di samping kita anak kita itu yang 10 tahun, ya. Apabila dia mau lari-lari, kita cegah karena dia sudah 10 tahun. Yang harusnya dia sudah mandiri, kita cegah. Tapi kalau dia masih kecil, ya, kemudian diletakkan di samping kita, dia pingin lari, kemudian kita cegah, itu akan melukai hatinya. Terutama anak-anak yang masih 5 tahunan, itu kan masa-masa penuntasan ego dan masa-masa penumbuhan persepsi positif. Kalau kemudian kita paksa dia untuk tetap berdiri, maka dia akan menganggap bahwa sholat itu enggak enak dan itu berbahaya bagi mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi enggak tumbuh, bisa jadi dikhawatirkan enggak tumbuh. Maka kalau kita mengajak anak kita perhatikan umurnya berapa. Ya, karena di dalam pendidikan Islam itu ada namanya fase perkembangan, ada fitrah perkembangan. Kalau dia sudah besar, ya 10 tahunan, ya. Ya, apalagi sudah balig gitu, jelas ada namanya paksaan, ya, paksaan dalam tanda kutip ya, karena 10 tahun aja tidak mereka tidak sholat pun boleh dipukul, maka kita pegang. Ya, tidak mengapa kita memegang, ya, kita memegang mereka biar enggak lari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengajak cucunya itu digendong oleh beliau. Tapi kalau anaknya kecil, ya masih kecil, dia mau lari, kita gendong. Karena dengan digendong itu anak merasa nyaman itu. Tapi kalau kecil kemudian kita pegangi, ya kemudian dia pengin lari kita pegangi, maka khawatirnya timbul persepsi negatif tentang sholat, ya. Dia merasa tertekan, merasa tersakiti hatinya dan dia khawatirnya akan membenci sholat itu kalau dia masih kecil. Makanya perlu dilihat umurnya, ya. Jadi kalau kecil kita gendong, kalau dia mau lari, kalau yang besar cukup kita pegangi saja. Ini demikian wawalam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian Muhammad Al-Fatih, semoga dapat dimengerti jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Pertanyaan selanjutnya masih dari channel YouTube dari Der Insan. Beliau bertanya, Ustaz, banyak yang mendengungkan puncak kejayaan bangsa ini. Banyak yang mendengungkan keunggulan generasi bangsa ini. Namun di lain sisi, bagaimana kita bisa jaya? Kita saja para ortu tidak mengikuti jalan salafus soleh, tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan malah menyelisihinya. Contoh kecil saja, Ustaz, untuk subuh ke masjid saja ogah. Bagaimana kita bilang pendidikan ini akan berkah dan bangsa ini akan jaya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Jadi masalah kejayaan Islam itu adalah nas, dan memang nanti pada masanya Islam akan jaya. Maka kita sebagai hamba Allah, ya, mestinya kita memiliki cita-cita semoga kita berperan, ya, dalam kejayaan Islam tersebut, ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala enggak butuh peran kita. Kita yang butuh dengan Islam, ya, karena Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita merasa bahwa kita apa berjasa terhadap Islam. Justru Islamlah yang telah berjasa pada diri kita. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini bahwa itu nas, ya, suatu ketika nanti pada masanya nanti Islam akan jaya, maka mulai sekarang, ya, kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, ya. Kita kembalikan semua yang salah pada diri kita itu untuk dibenarkan, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh para apa namanya ambiya, ya, kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita contoh para salafus soleh termasuk sahabat radhiyallahu anhum, ya. Nah, dengan semangat, ya, untuk mencontoh mereka, setelah kita memperbaiki diri kita sendiri, kemudian kita mendakwahkan, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr, ya. Jadi sesungguhnya orang itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, ya. Orang beriman adalah orang yang memiliki ilmu. Ilmu apa? Untuk memperbaiki diri kita sendiri. Wa amilus sholihat, ya. Wa amilus sholihat adalah beramal soleh, ya. Setelah berilmu, beramal soleh untuk diri sendiri. Wa tawasobil haq, kemudian setelah beramal soleh, ya, untuk diri kita sendiri menjadi orang yang soleh, kemudian mendakwahkan, ya, wasiat mewasiati kepada kebenaran. Setelah mendakwahkan, kemudian apa? Wa tawasobisob, yaitu bersabar atas gangguan dari dakwah tersebut. Ini yang harus kita lakukan untuk menyambut adanya kejayaan Islam tersebut, ya. Karena kalau enggak melakukan seperti itu, kita rugi. akhirnya kebaikan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hanya soleh tapi bukan muslih gitu. Kalau soleh itu adalah untuk dirinya sendiri, tapi kalau muslih itu adalah orang yang memperbaiki, dan itu akan banyak gangguan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh orang-orang Quraisy itu adalah Al-Amin, ya, Nabi itu belum mendakwahkan, ya, belum mendakwahkan. Tapi begitu Nabi sudah mendakwahkan menjadi muslih, ya, memperbaiki umat, itu banyak pertentangan itu, banyak pertentangan. Makanya apabila kita bergerak di bidang dakwah, ya, mendakwahkan baik kepada keluarga kita, ya, keluarga kepada tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, itu wajar kalau ada di situ ada gangguan, itu wajar, ya. Karena orang yang memperbaiki mesti akan menghadapi cobaan atau gangguan-gangguan, dan itu harus bersabar. Jadi intinya itu, ya, kita kuatkan ilmu kita, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita beramal soleh, kemudian kita mendakwahkan, setelah mendakwahkan kita bersabar atas gangguan dari dakwah tersebut. Itu adalah orang-orang yang beruntung, ya, bukan orang-orang yang rugi, dan harapannya kita akan berperan dalam kejayaan Islam yang telah Allah tetapkan nanti. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Dear Islam di Dear Is Insan di live chat YouTube kami. Masih dari live chat YouTube, datangnya dari Ayugina Nanditya. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sudah tenggelam dalam psikologi konvensional, apakah kita berdosa? Dan kiat apa yang bisa kita lakukan agar bisa menegakkan psikologi di atas agama Allah? Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Dari Mbak Ayu Gina, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, Mbak Ayu, dan bisa mengamalkan ibunya, memperbaiki ilmunya sehingga bermanfaat bagi umat. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Karena memang lembaga pendidikan yang sekarang ada psikologinya adalah konvensional, ya. Kita mencari yang lembaga pendidikan mengajarkan psikologi Islam itu belum ada, adanya ya pendidikan Islam itu. Karena sejatinya psikologi Islam itu adalah Islam itu sendiri. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Karena ketidaktahuan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kemudian mulailah untuk belajar agama Islam secara kafah. Bersemangat, nanti akan ketemu dengan sendirinya bahwa ada penyimpangan-penyimpangan dalam ilmu psikologi konvensional ini. Jadi intinya kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari di situ, kita dalami di situ. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas. Sekarang sudah ada komunitas psikologi Islam. Mulai berkembang psikologi Islam di Indonesia ini, walaupun mulai dicanangkan atau dicetuskan tahun 94 oleh Ibu Zakiyah Darujat yang mencetuskan itu. Ya, diadakan konsorsium waktu itu. Nah, sekarang mulai banyak sekali, ya, dosen-dosen di UGM, di UII, di Yogyakarta itu sudah mulai beralih kepada psikologi Islam. Hakikatnya sebenarnya bukan psikologi, hakikatnya sebenarnya adalah mengembalikan ilmu kejiwaan itu kepada Islam, kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu intinya, Mbak Ayu, ya. Jadi kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mulai giat belajar agama, nanti insya Allah akan tahu mana yang salah, mana yang benar, sehingga agama itu sebagai filter terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Demikian, wa alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Mbak Ayu Gina Nanditya di YouTube tadi yang bertanya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dan nanti mohon dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Datangnya dari Abu Ibrahim di Mukti Harjo, menanggapi pertanyaan dari Bapak Muhammad Al-Fatih di YouTube tadi. Beliau bertanya, kenapa kita harus mencontoh pendidikan anak seperti Salafus Soleh? Dan apakah artinya Salafus Soleh itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Kenapa kita harus mencontoh Salafus Soleh? Salafus Soleh itu orang-orang terdahulu yang soleh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas qarni." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Tsummaladzina yalunahum. Kemudian setelahnya yaitu generasi tabi'in, yaitu setelah sahabat, kemudian tabi'u tabi'in, yaitu setelah pengikut sahabat tersebut. Itu salafus soleh, ya. Jadi generasi-generasi dahulu salaf, ya, yang soleh itu. Kenapa kita perlu mencontoh mereka? Karena Imam Malik bin Anas mengatakan, "Layyasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik yang memperbaiki umat ini atau mendidik umat ini kecuali dengan metode yang telah menjadi baik umat terdahulu. Jadi kalau dulu pernah ada generasi terbaik, ya, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Dan cara mendidik mereka itulah yang perlu kita contoh, sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas tadi, ya, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis tadi. Maka kewajiban kita sebagai orang Muslim, ya, mengikuti apa petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya, harus merujuk kepada Salafus Soleh. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa kita harus merujuk kepada mereka, ya. Sebab kalau kita mengikuti generasi apa namanya pendapat-pendapat yang sekarang muncul, ya, kadangkala itu bertentangan dengan bagaimana mendidik generasi terbaik zaman dahulu ini. Jadi generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi adalah ya sahabat radhiyallahu anhum tersebut. Maka kita contoh mereka. Materinya apa, metodenya seperti apa. Maka dalam bahasan kita ini kita beri judul pendidikan karakter nabawiyah. Karakter dalam hal ini adalah perilaku manusia yang terkait dengan apa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita lakukan. Jadi alasannya itu, ya, kenapa kita harus mencontoh salafus soleh dalam mendidik anak? Karena itu adalah nas. Itu adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita wajib untuk taat, ya, taat dan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wawalam bisawab. Terus selanjutnya kemudian kita ambil kesimpulan, ya, dari pendidikan kajian malam hari ini, ya, tentang psikologi, ya, psikologi. Jadi intinya psikologi yang sekarang berkembang ini tidak semuanya salah, tapi dikatakan oleh Profesor Malik Badri bahwa sebagian besar ilmu psikologi adalah pseudoscience, yaitu ilmu semu. Kalau kita rujuk ke ayat tadi bahwa iya tabiuna ila dhonna, bahwa mereka itu adalah hanya mengikuti hanya dhon-dhon saja, prasangka-prasangka, teori-teori. Maka disebut teori. Teori itu ya pendapat, ya. Mungkin mereka mengatakan itu hasil penelitian, tapi sebenarnya penelitiannya itu mungkin sampelnya tidak tepat, ya, untuk manusia sampelnya hewan, dan variabel-variabelnya tidak selengkap yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Sehingga walaupun mungkin kesimpulannya adalah sesuai dengan penelitian betul, tapi ternyata mungkin penelitiannya yang tidak valid apabila dikaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi intinya dalam psikologi yang sekarang ada, kita ambil yang terkait dengan muamalah kita, dengan kinerja kita, yang hukumnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi yang terkait dengan ilmu jiwa, ya, itu sudah terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Semua yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun itu terkait dengan keimanan maupun terkait dengan muamalah, ya, dan sebagainya, kita ambil semua. Nah, kemudian terkait dengan perubahan zaman, ya, zaman itu ya sebenarnya tidak berubah, cuma orang-orangnya saja yang berubah, ya. Kita bagaimana menyikapinya, lah itulah kita baru perlu ilmu psikologi. Termasuk bagaimana kita menyikapi adanya dunia digital sekarang. Itu perlu adanya penelitian-penelitian yang terkini, yang modern, yang akan kita jadikan sebagai rujukan menghadapi era yang sekarang ini, era disruption, ya, era generasi Z dan sebagainya. Itulah peran dari ilmu psikologi yang bisa digunakan, yang basisnya adalah science atau penelitian atau survei atau riset, yang bisa dikatakan dengan ilmiah. Demikian yang bisa disampaikan, ya. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan setan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dan selanjutnya, ya, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.